Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sudah kita baca atau kita dengarkan keterangan tentang perwalian yang mengurusi Makkah dan Ka'bah, yang mana diambil alih oleh Usai dari suku Quraisy. Ketika beliau Qusay menjadikan atau dijadikan yang berwenang dalam permasalahan Makkah dan Ka'bah, ketika itu beliau dalam kondisi sudah tua. Ini terakhir yang kita baca. Bisa dilihat halaman 20. Kita baca ya. Falamma kabira Qusay waraqa azmuhu wa kana abduddar bikrom. Ketika Qusay sudah mulai renta, sudah mulai tua. Nah, maka Abduddar ini adalah anak sulung, anak tua yang tertua dari anaknya Qusay. Wa kana Abdul Manaf qad syarufa fi zamani abihi wa Abdul Uzza wa Abduddar. Dan juga anak dari Qusay seperti Abdul Manaf, Naam, Abdul Uzza dan Abduddar ini adalah orang-orang yang sudah dihormati ketika bapak mereka masih menjadi ya pemimpin ketika itu. Jadi orang-orang Quraisy sudah dikenalkan calon penerus ketika ya Qusay sudah enggak ada lagi. Sudah tiada, jadi sudah dikenalkan ini calon penerusnya, anak-anak Qusay, Abduddar, ya, Abdul Manaf, Abdul Uzza. Nah. Maka faqala Qusay li Abduddar, Qusay berkata kepada Abduddar. Abduddar siapa tadi? Anak Qusay yang paling tua. Kata Qusay, la ulhiqannaka bil qaumi wa in syarafu 'alaika la yadkhulu ahadun minhum ka'bata hatta takuna anta taftahuha laha lahu wa la ya'kidu li quraishin liwa li harbiha illa anta wa la yashrabu rajulun bi makkata illa min siqayatik wa la ya'kulu ahadun min ahli musim ta'aman illa min ta'amik wala taqta'u rajulun bimak an'am wala taqta'u quraishun amran min umuriha illa fi darik. Kata Qusay berwasiat kepada anaknya, aku akan beri engkau kepemimpinan, yakni penerus setelahku. Naam, Abduddar yang menjadi penerus Qusay. Karena Abduddar adalah anak yang paling tua. Kata Qusay, sesungguhnya mereka, orang-orang Quraisy sudah mengenal engkau, sudah mengetahui tentang kemuliaanmu. Dan engkau, ya, dijadikan, akan dijadikan pemimpin. Sehingga, ya, engkau berwenang atas kepemimpinan mereka. Maka la yadkhulu ahadun minhum ka'bata hatta takuna anta, tidak ada yang boleh masuk Ka'bah kecuali atas izinmu. Karena ya kunci Ka'bah diserahkan kepada Abduddar. Nah, kemudian wala yaqidu Quraisy liwa'an liharbiha illa anta, dan enggak boleh juga orang-orang Quraisy untuk mengangkat bendera peperangan kecuali atas izinmu. Wala yashrabu rajulun bimakkata illa siqayati, dan enggak boleh juga ya seorang meminum dari minuman kecuali engkau yang buat. Nah, siqayah kemarin sudah kita jelaskan, yakni minuman yang terbuat seperti dari campuran perasan kurma, kemudian dabib, anggur. Nah, dan ini dibuat untuk orang-orang yang melaksanakan haji. Dan Qusay, ya, tradisinya ketika para jamaah haji sedang melaksanakan haji, Qusay membuat minuman ini, siqay. Wala ya'kulu ahadun min ahli musim ta'aman illa min ta'amik, dan enggak boleh juga ya seorang pun ya membuat makanan untuk orang yang haji kecuali makanan yang engkau buat. Wala taqta'u Quraisy amran min umuriha illa fi darik, dan tidak boleh juga Quraisy memutuskan suatu perkara kecuali di rumahmu. Nah, yakni apa? Darun Nadwah. Fa'ata'u Darun Nadwah wal hijabah wal liwa wasiqaya war rifadah, maka diberikanlah kewenangan. Ya, Qusay memberikan kewenangan kepada anaknya berupa apa? Darun Nadwah. Darun Nadwah tempat apa? Mereka untuk berkumpul, bermusyawarah di tempat itu, memutuskan suatu perkara di Darun Nadwah. Wal hijabah, apa itu hijabah? Kunci Ka'bah. Naam, wal liwa bendera, wasiqayah minuman, rifadah makanan. Naam. Ini semua ya dilakukan yang berwenang setelahnya adalah abduddar. Naam. Yang mana ya itu semua makanan yang dikumpulkan, ya ini barang mentahnya nanti diolah, dibuat, naam, dibuat minuman, dibuat makanan, itu semua ya. Wahia dikatakan di sini harjun tukhrijuhu quraisyun fi musimi min amwaliha ila Qusay fayadau bihi ta'aman lil hajji ya'kuluhu man lam yakunu lahu sa'atun wala zadun. Dikatakan yaitu ya Qusay itu mewajibkan menerapkan apa namanya pajak, mengeluarkan pajak kepada Quraisy untuk mengumpulkan bahan-bahan tadi, bahan-bahan untuk dibuat siqayah, rifadah, minuman, makanan untuk orang-orang haji. Naam. Pada musim haji ini dikeluarkan. Kemudian fayasna'u bihi ta'amanil haj, mereka buat makanan untuk haji, ya'kulu malam yakun lahu sa'atun wala zadun, mereka berikan kepada orang-orang yang mereka ya kurang perbekalannya ya, dalam keadaan susah, namanya juga safar, ini diberikan. Naam. Dan itu semua ya Qusay mewajibkan orang-orang Quraisy sukunya untuk mengumpulkan bahan-bahan tadi ketika musim haji. Naam. Li'anna Qusayyan faraduhu ala Quraisy. Qusay mewajibkan, mengharuskan kepada orang-orang Quraisy. Faqala lahum innakum jiranullah wa ahlu baitihi. Kata Qusay ya, mengatakan kepada orang-orang Quraisy, kalian ini adalah tetangga dari tetangganya Allah, ya ini tetangga dari Baitullah, Ka'bah, wa ahlul bait, dan yang mengurusin Ka'bah. Naam. Wa innal hajja dhaifu lillah. Adapun jamaah haji itu adalah tamu-tamu Allah. Wa hum ahaqqu dhaifi bil karamati. Maka mereka ini adalah tamu yang berhak untuk dimuliakan. Kata Qusay. Kalian ini adalah ya yang mengurusin Ka'bah dan bertetangga dengan Baitullah, Ka'bah. Adapun haji, orang-orang yang berhaji itu mereka adalah tamu-tamu Allah. Maka kalian adalah orang yang berhak, atau mereka tamu-tamu itu adalah orang yang berhak untuk dimuliakan. Faj'alu lahum ta'aman wa syaraban ayyamal hajji hatta yasduru ankum fafa'alu. Naam. Maka mereka menjadikan tradisi memberi makan buat minuman untuk orang-orang haji itu sebuah tradisi yang turun temurun semenjak Qusay ya menjabat dan diturunkan kepada anaknya juga. Nah, mereka lakukan itu semua. Wa kana Qusayyun la yukhalafu wa la yuraddu alaihi syai'un sana'ahu. Dan Qusay ini ya adalah seorang yang enggak pernah dilanggar perintahnya. Kalau dia memerintah, menyuruh, enggak pernah dilanggar dan tidak pernah dibantah oleh kaumnya apa yang dia lakukan. Mereka betul-betul menghormatin Qusay, betul-betul memuliakan Qusay. apa yang dilakukan Qusay, mereka sepakat, mereka setuju. Falamma halaka aqamu banuhu amruhu la niza'an bainahum. Maka ketika Qusay sudah meninggal, sudah mati, ya, yang meneruskan pemerintahan adalah anak-anaknya. La niza'a bainahum, tidak ada perselisihan antara suku Quraisy ketika itu. Kenapa? Karena mereka sudah tahu, wah, ini sudah dikenalkan semenjak Qusay masih hidup, sudah dikenalkan ini calon penerus. Jadi enggak ada istilahnya mencari mengangkat apa pemimpin lain. Mereka sudah otomatis sudah tahu ini nanti penerusnya, anak-anaknya Qusay. Naam. Sehingga tidak ada perselisihan di antara mereka. Thumma inna bani Abdil Manaf aradu akhadha ma biyadi Abdiddar. Namun ternyata ya, bani Abdil Manaf itu berkeinginan untuk ya punya wewenang juga dalam permasalahan ini, seperti ya Abdiddar. Bani Abdil Manaf ya punya keinginan, jadi supaya ya kepengurusan itu tadi seperti apa itu Darun Nadwah, kemudian Hijabah, Liwa, Siqaya, Rifadah, itu enggak bersendirian dia Abdiddar. Abdul Manaf ingin juga. Naam. Wa ra'au annahum aula bidzalik. Ya. Karena Abdiddar melihat, berpandangan ya, dia yang lebih pantas untuk hal-hal seperti itu. Fatafarraqat Quraisyun, maka orang-orang Quraisy terpecah. Terpecah orang-orang Quraisy, ba'duhum ma'ahum wa ba'duhum ma'a Abdiddar. Sebagian orang-orang Quraisy bersama Abdil Manaf, bani Abdil Manaf, dan yang sebagian bersama ya Abdiddar. Nah. Fakana sahiba amri Abdil Manaf Abdusyam. Dan adalah yang menjadi pemimpin Abdil Manaf itu Abdul Syam. Ya, pemimpin dari Bani Abdil Manaf itu Abdul Syam. Li'annahu asannuhum, karena ya Abdul Syam ini orang yang paling tua umurnya di antara mereka. Jadi pemimpin Abdul Manaf itu Abdusyam. Wa sahiba amri bani Abdiddar, adapun yang menjadi pemimpin bani Abdiddar, Amir bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdiddar. Menjadi pemimpin bani Abdiddar namanya Amir bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdiddar. Fa'aqada kullu qaumin hilfan mu'akkadan. Maka karena mereka berselisih, yang satu juga pingin mau punya kewenangan terhadap Ka'bah, terhadap Makkah, akhirnya mereka aqada, membuat suatu perjanjian ikatan ya. Kullu qaumin hilfan mu'akkadan, setiap ya kaum ada kesepakatan. Yakni apa? Mereka buat kesepakatan. Sudahlah, daripada kita perang saudara, sama-sama dari suku Quraisy, ini masih saudara kita. Sudah diambil jalan tengahnya saja. Diambil jalan tengah. Kita ya buat kesepakatan, kita musyawarah. Naam. Dan mereka setelah bermusyawarah, akhirnya mereka sepakat untuk membagi kewenangan tadi, ya, yang mengurusin Ka'bah itu akhirnya mereka, ya, sepakat untuk, ya, sama-sama berwenang, bukan satu orang saja. Beda dengan ketika bapak mereka masih hidup, ketika Qusay masih hidup, ya, yang mengurusi apa Darun Nadwah, kemudian megang kunci Ka'bah, memberi makan orang yang haji, memberi minum orang yang haji, itu semua Qusay. Tapi ketika Qusay sudah meninggal, ya, kekuasaan diberikan kepada anaknya, dan anaknya berkeinginan, ya, jangan dia sendiri, kita juga punya wewenang, kita juga pingin yang seperti ini. Nah, setelah mereka bermusyawarah, mereka bersepakat, akhirnya keluarlah kesepakatan, ya, untuk permasalahan ini, ya, kamu bagian ini dan si ini bagian yang ini. Nah, fa akhraja banu Abdul Manaf jaffatan mamlu'atan tiban. Nah, maka, ya, Bani Abdul Manaf mengeluarkan mangkok, jafnatan mangkok, mamlu'atan tiban, yang dipenuhi dengan minyak wangi. Mangkok yang dipenuhi dengan minyak wangi. Faghamasu aydiyahum fiha. Kemudian mereka mencelupkan, ya, tangan-tangan mereka. Ya, Bani Abdul Manaf mengeluarkan mangkok yang berisi minyak wangi, dicelupkan tangan-tangan mereka ke minyak tadi, ke mangkok tadi yang berisi minyak wangi. Famassahu bihal Ka'bah. Mulailah mereka mengusap-usap dinding-dinding Ka'bah. Supaya apa? Ya, buat wangi-wangian di dinding Ka'bah. Naam. Fasammu mutayyibina, maka mereka ini digelari, dikasih nama mutayyibin, orang yang memberi wangi-wangian. Nah, ini Banu Abdul Manaf. Wa ta'aqqada Banu Abdiddar wa hulafa'uhum fasammu ahlaf. Maka ta'akkadu. Ta'akkada itu apa? Sekutunya. Sekutunya, yakni Banu Abdiddar, ya, mereka juga punya sekutu. Bersekutu dengan Abdiddar. Sehingga mereka dikatakan ahlaf, yakni sekutu. Kemudian dilanjutkan di sini, summa tada'u ila sulh ala anna li Abdul Manaf siqayatan wa rifadatan. Nah, mereka mengajak untuk suluh. Mengajak untuk suluh. Islah, berbuat baik, ya, daripada perang. Naam. Mereka mengajak suluh, bahwasannya li Abdul Manaf siqayah wa rifadah. Untuk Abdul Manaf itu, ya, siqayah dan rifadah. Apa tadi siqayah? Apa maya ya siqayah? Buat minuman. Wa rifadah, makanan. Naam. Wa annal hijabah wal liwa wan nadwah li bani Abdiddar. Adapun permasalahan hijabah, hijabah apa, Fatur? Apa itu hijabah? Pegang kunci Ka'bah, wal liwa, pegang benderanya. Nadwah, dan Dar Nadwah, rumah tempat mereka berkumpul di situ, bermusyawarah. Ini ya, yang berwenang adalah Abdiddar. Faradu, akhirnya mereka pun ridho, saling sepakat. Ya, sepakat. Wa thabata kullu qaumin ma'a man khalafu. Mereka berkonsekuensi dengan kesepakatan mereka, pegang betul erat. Hatta ja'allahu bil Islam, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Islam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu hilfin fi jahiliyati lam yazidhu islamu illa shiddatan. Setiap ya urusan hilf, naam, kesepakatan pada masa jahiliyah tidaklah ditambah Islam ketika datang, tidaklah menambah kecuali syiddah, tambah kuat. Naam. Wa amma hilful fudul, adapun hilful fudul, ya, ini hilful fudul ini adalah suatu kesepakatan, naam, perjanjian, seperti perjanjian, dan pernah terjadi ya ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam belum diangkat menjadi rasul, terjadi di bulan Dzulqa'dah, ya, terjadi dalam riwayat itu hilful fudul, yang mana kejadiannya seorang dari Bani Zubaid datang membawa dagangannya ke Mekah. Sudah pernah kita dengar ya permasalahan ini dalam kitab kita, ya, pelajaran kita Sirah Rasul. Nah, seorang dari Bani Zubaid datang membawa dagangan ke Mekah. Ternyata Al-As bin Wa'il As-Sahmi, ya, membeli dagangan tersebut tapi enggak dibayar. Beli dagangan tapi enggak dibayar, apa namanya? Merampok. Nah. Maka ya Bani Zubaid tadi karena merasa didolimi, akhirnya dia datang ke kabilah-kabilah, ke suku-suku untuk minta pertolongan agar haknya dikembalikan. Maksudnya apa? Supaya dibayar. Masa saya niatnya dagang, ya katanya beli dagangan, ternyata enggak dibayar. Nah. Akhirnya Zubair bin Abdul Muttalib ya berinisiatif untuk mengembalikan hak mereka, orang Bani Zubaid tadi. Kemudian ya berkumpullah tokoh-tokoh dari Quraisy ketika itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu datang ikut dalam musyawarah tersebut bersama paman-paman beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau sudah diangkat menjadi rasul, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya saya sungguh pada hilful fudil itu ada kebaikan. Ada kebaikan seandainya saya diajak oleh mereka untuk bermusyawarah lagi, saya pasti akan datang. Karena dalam hilful fudul, yakni di situ nanti akan kita dapati keterangannya. Nah, kita baca ya. Fajtama'u lahu fidar Abdillah bin Jud'an li syarfihi wa sinnihi. Maka mereka berkumpul, ya, berkumpul di Dar Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini adalah tokoh mereka, dan karena juga dia ini adalah orang yang tua, dituakan, tua usianya. Wahum, ya, diikuti oleh mereka, ya, Bani Hashim wa Banu Muttalib wa Asad bin Abdul Uzza wa Zuhair wa Zuhrah bin Kilab wa Tamim bin Murrah Naam. Ini orang-orang ini mengikuti ya musyawarah di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Wa ta'ahadu ala alla yajidu bi Makkah madluman min ahliha. Mereka bersepakat agar supaya di Makkah tidak ada orang yang dizalimi min ahliha au min man dakhalaha, baik dari penduduk Makkah maupun orang yang luar dari Makkah. Ini kesepakatan mereka. Nah, makanya ketika kejadian itu Nabi katakan, ya alangkah baiknya andai kata saya diutus atau diajak setelah Islam ini datang, saya diajak oleh mereka untuk bermusyawarah, saya akan datangi. Yang artinya apa? Islam juga membenarkan tidak boleh yang namanya perbuatan zalim, baik penduduk asli maupun penduduk luar, tidak boleh dizalimi. Illa qamu ma'ahu hatta turadda ilaihi madlumatahu, kecuali sampai ditegakkan padanya hak-haknya sehingga tidak ada orang yang terzalimi, ditegakkan hak-haknya. Faqala Zubair bin Abdul Muttalib, kata Zubair bin Abdul Muttalib, innal fudula takhallafu wa ta'aqadu alla yukima bi batn makkata zalimu amrun alaihi takhallafu wa ta'aqadu faljaru wal mu'taru fihim salimu. Kata Zubair, membuat syair, dia bersyair, sesungguhnya hilful fudul adalah sebuah kesepakatan janji. Alla yukima bi batnil makkata zalimu, sehingga tidak boleh di Mekah ini, di jantung Mekah terdapat kedzaliman. Enggak boleh. Amrun alaihi takhallafu wa ta'aqadu. Nah, perkaranya ya sudah disepakati. Faljaru wal mu'taru fihim salimu. Nah, maka baik itu orang yang pendatang, apa tetangga atau orang yang susah, tidak ada kedzaliman di dalam mereka, ya salim. Fawaliya siqayata warifadata Hashim bin Abdul Manaf, bin Abdul Manaf, maka yang memiliki wewenang tentang permasalahan siqayah dan rifadah Hashim bin Abdul Manaf. Naam. Li'anna Abdasyam safarun falam yukimu bimakkata. Karena Abdasyam ini orangnya suka safar, suka pergi-pergi, tidak menetap di Makkah. Aslinya yang berwenang terhadap siqayah dan rifadah itu adalah Abdasyam. Cuman ternyata Abdasyam ini orangnya suka safar, suka pergi, enggak menetap dia di Makkah. Maka ya Hashim sebagai saudaranya, dia yang ya menggantikannya. Apa sebabnya ya? Kenapa Abdasyam sering safar? Wa kana mukillan dza waladin. Abdasyam ini adalah orang yang ya ekonominya seret, susah, sempit. Dza waladin, dan anaknya juga banyak. Jadi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, tentunya dia ya safar. Biasa mereka ya kalau safar nih kita untuk menuntut ilmu, mereka berdagang keluar. Nah, wa kana Hasyim musiron. Adapun Hasyim adalah orang yang berkecukupan. Sedangkan Hasyim ini orang berkecukupan sehingga dia enggak safar. Nah, bisnisnya berjalan lancar. Wa huwa awwalu man sanna rihlatain, dan Hasyim ini adalah orang yang mencetuskan, ya, membuat rihlah itu ada dua kondisi keadaan, dua musim. Rihlata syita wa shaif, rihlah pada musim dingin dan musim panas. Diterangkan ketika musim dingin mereka rihlahnya, ya, ke Yaman. Ketika musim panas ke Syam. Sehingga digelari Hasyim ini dengan Sayyidul Batha. Apa itu Sayyidul Batha? Penguasa padang pasir. Musim dingin, musim panas, dah tahu dia jalur-jalurnya. Wa awwalu man at'ama Tharib bi Makkah, dan dia juga Hasyim ini adalah orang yang pertama kali membuat makanan Tharib di Makkah. Tharib itu adalah makanan yang super top. Ini makanan yang berkelas ini Tharib ini di Makkah. Naam. Aslinya, ya, cuman makanan itu ketika diberikan sama orang haji kan cuman adonan tepung, ya kan? Naam. Adonan tepung kemudian dibuat, ya, ala kadarnya makanan. Tapi Hasyim ini, ya, orangnya karena dia berkecukupan, dia juga orangnya dermawan. Hasyim ini orangnya juga dermawan, bukan saja manusia yang dikasih makan, ya. Binatang-binatang yang ada di bukit-bukit itu juga dikasih makan sama dia. Nah. Dan makanya dia digelari dengan Hasyim. Hasyim itu bukan namanya. Hasyim itu adalah gelaran. Nah. Ini makanan yang paling mewahnya Tharib. Kalau di Yaman ceritanya yang paling mewah Bintu Sahn. Bintu Sahn itu, bin itu kan anak perempuan, Sahn itu kan piring, Sahn. Jadi ratunya piring. Wah, paling mewah sudah makanannya. Ratunya piring. Nah, ini, ya, Hasyim memberi makan Tharib. Sehingga faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, naam, amrul ladhi hasyamal tharida liqaumihi. Amr, ya, adalah, ya, ini Hasyim yang membuat Tharib untuk kaumnya. Qaumin bi Makkata mustanninina ijafi. Yakni, ya, untuk kaum di Makkah, penduduk Makkah, mustantinina ijafi, naam, yang sedang pacekli, yang sedang kelaparan. Walamma mata Hashim waliyadzalika Muttalib bin Abdul Manaf. Ya. Ketika Hashim meninggal diteruskan oleh Muttalib bin Abdul Manaf yang meneruskan ya tradisi memberi makan kepada jamaah haji. Fakana dha syarafin fihim yusammunahu fiyad. Ya. Dan Naam Muttalib bin Abdul Manaf ini adalah orang yang mulia, yang kaumnya memuliakannya. Mereka menggelari dengan fiyad. Dia adalah orang yang dermawan. Lisama hatihi, karena dia adalah ya orang yang punya kelapangan. Nah, wallah ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.